dengan mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk mengangkat kebodohan dirinya dan kebodohan dari orang lain sekecil dan sedikit apapun ilmu yang dia dapatkan. Dengan ilmu tersebut yang tadinya dia tidak tahu tata cara melakukan sholat, tata cara berwudu, tata cara ibadah-ibadah yang lainnya, setelah mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dia mengetahui tata cara yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sehingga dia lakukan, dia kerjakan berdasarkan ilmu tersebut. Dan dengannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan di dalam menuntut ilmu, ilmunya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang menuntut ilmu dengan waktu yang panjang, dengan maklumat yang banyak, hafal ayat Allah, bahkan Al-Quran 30 juz, banyak menghafal hadis-hadis, ratusan bahkan ribuan hadis, akan tapi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan hilangnya keikhlasan pada orang tersebut, sehingga keadaannya tidak ada perubahan dari awal sampai akhir. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, kesempatan istimrar, mudawamah, terus menerus dan kontinu di dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka syukurilah kenikmatan yang agung tersebut dan bangunlah, dasarilah pada amalan tersebut karena ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan tidak menutup kemungkinan setelah berlalunya hari, berminggu, bahkan mendekati bulan, kita kosong dari kegiatan talabul ilmi, dari siraman rohani Al-Quran dan Sunnah, menyebabkan jiwa-jiwa kita dihinggapi rasa malal, rasa jenuh dan bosan, dikarenakan keseharian hanya berkecimpung dengan urusan-urusan duniawi. Perkara apabila kita tinjau dari sisi syar'i, tentunya perkara yang wajar-wajar saja, karena likuli amalin syirah wa likuli syiratin fatrah, sudah ketetapan Allah SWT. Yang namanya amalan ketaatan itu ada jenuhnya. Perkara dunia yang mungkin dirasakan secara manusiawi itu menyenangkan semata, itu aja pasti ada kejenuhan. Orang kerja sebagai karyawan walaupun gajinya sudah belasan juta, itu pun ada jenuhnya. Terpikir untuk berhenti jadi karyawan, akhirnya keluar. Dan itu terbukti. Itu orang awam. Realita di lapangan yang mengalami. Ketika berjumpa, karena dulu kecilnya akrab, bermain bareng, enggak berangkat lagi ke Jakarta. Ah, bosen lah. Padahal dia tergolong karyawan lama, karyawan tetap, sudah belasan juta. Pengen di kampung. Ini bukti. Urusan dunia secara manusiawi menyenangkan belaka semata, tapi itu menjenuhkan. Apalagi urusan amal ketaatan, amalan soleh yang disifati oleh Rasulullah, huffatil jannah bil makarih. Surga itu ditutup dengan berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan. Tentunya ini akan lebih menimbulkan rasa kejenuhan. Hanya saja orang yang beriman, yang sudah disirami dengan Al-Quran dan Sunnah, terbimbing dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, cerdik dia di dalam menghadapi kemungkinan hal tersebut. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad tada, ini yang ditempuhnya, ini yang dijalaninya. Siapa yang dia itu ketika timbul muncul kejenuhan, fatrah, masa-masa futur, malas, bosan untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, tapi tetap dia di atas bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap dia istiqomah di atas Sunnah Rasulullah, tidak meninggalkan kewajiban, tidak melanggar keharaman, tidak melakukan kemaksiatan, faqadih tada, keberuntungan bagi dia. Hidayah selalu menyertainya. Allah senantiasa menunjuki kepada kebaikan dan jalan yang benar. Ini yang harus kita upayakan. Jangan penilaian kita kepada, wah itu sudah ketetapan Allah kok, pasti jenuh, pasti bosan, pasti malas akan menghinggapi kita. Sudah kita berlarut-larut di atas amalan itu, sehingga kita jauh dari thalabul ilmi, bahkan kita menghindar dari thalabul ilmi, bahkan benci terhadap majlis al-ilmu. Naudzubillah. Wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Kalau ternyata hawa nafsunya, kecenderungannya kepada selain sunnah Rasul, sudah alamat kebinasaan, kehancuran. Imma hatinya condongnya kepada syahwat, kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa. Imma condongnya hatinya kepada syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran, cara berpikir yang celeneh. Enggak taklim sih, penting kan kita itu di lingkungan ahli sunnah, masuk surga juga. Itu termasuk salah satu pemikiran syubhat. Sehingga ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka setiap kita dituntut agar bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berupaya menjaga kenikmatan yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita berupa istimrar dan mudawamah, terus menerusnya dan kontinunya kita di dalam menuntut ilmu, kita senantiasa jaga dengan kita membangun, mendasari amalan tersebut di atas keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini dan untuk berikutnya insyaallah kita mengisi kekosongan jadwalnya Ustaz Abu Qais sampai beliau kembali ke tanah air. Kita ambil faidah-faidah, pelajaran-pelajaran yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ataupun apa yang dinukilkan oleh para a'immatuna minas salafis saleh, apa yang dinukilkan oleh ulama kita dari para ulama salaf. Disebutkan hadis di dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menceritakan suatu kejadian, dan dengan kejadian tersebut tentunya mengandung ibrah, pelajaran yang banyak. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid fasajarahu an-nasu fanahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawluhu amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanubi min ma'in fa'uhriqa alaihi." Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan suatu peristiwa. Ja'a Arabiyyu fabala fi ta'ifatil masjid. Telah datang seorang badui . Dia telah melakukan buang air kecil atau pipis di pinggiran masjid. Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Fasajarahu nas. Maka manusia di saat itu, para sahabat yang menyaksikan kejadian itu, menghardiknya. Karena memang itu adalah merupakan perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mencegahnya. Mencegah para sahabat untuk menghardik, yaitu agar membiarkan terlebih dahulu. Falamma qada baulah, maka ketika sudah selesai badui tersebut menunaikan hajatnya, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanubi min ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat yang menyaksikan agar mengambil seember air. Fa'uhriqa alaih, dan diperintahkan agar ember tersebut yang berisi air, airnya ditumpahkan untuk menyiram air kencing badui tersebut. Di dalam riwayat Imam Muslim, disebutkan setelah kisah yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam kemudian memanggil orang badui tersebut, dan Rasulullah pun membimbing dan berpesan mengingatkan kepada orang badui tersebut, inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari wa innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla wassalati wa qiraatil qur'an. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, karena memang orang badui itu orang yang jahil tentang syariat Allah, karena hidupnya di pedalaman, maka oleh Rasulullah pun diajari tentang aturan syariat. Inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam bentuk jamak al-masajid, padahal yang dimaksudkan masjidnya Rasulullah yang terjadi. Tetapi Rasulullah memberikan faedah yang lebih luas, berlaku untuk seluruh masjid dimanapun tempatnya. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidaklah pantas, tidak boleh untuk diperlakukan seperti hal ini, yaitu untuk kencing atau untuk BAB, buang air besar. Bukan tempat untuk hal-hal tersebut. Wa innama hiya li dzikrillahi azza wa jal, sesungguhnya saja masjid yang telah dibangun oleh kaum muslimin itu digunakan untuk zikrullah, mengingat Allah SWT, dan untuk salat, dan untuk membaca Al-Quran. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan bimbingan kepada kita semuanya, ajaran kepada kaum muslimin, bahwa Nabi mengajarkan kepada kita ketika di situ dibangun masjid, masjid dibangun tersebut, maka harus adanya perhatian bagi kita kaum muslimin untuk menjaga kebersihan dan kesuciannya, sehingga kata saya Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dari hadis memberikan faedah al-inayatu bil masajidi watanzihuha anil bauli wal qadari. Untuk memperhatikan adanya inayah, perhatian, orang Jawa bilang open, harus adanya open dari masing-masing kaum muslimin terhadap masjid-masjid, karena masjid merupakan rumah Allah, baitun min bayutillah. Watanzihuha, dan diupayakan untuk dibersihkan, disucikan dari barang-barang najis seperti al-baul, air kencing, al-qadar, dan kotoran. Kotoran manusia, baik yang cair maupun yang padat, dijauhkan dari masjid. Sehingga dalam hal ini, ma'asyiral muslimin, kita diingatkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita tidak bersikap abai. Tidak adanya perhatian dalam artian tidak adanya perhatian bisa jadi membiarkan sama sekali. Enggak ada kepedulian untuk membersihkannya, sehingga masjid dalam keadaan kotor, banyak sampah, kelepotan dengan lumpur, lendut, debu bertebaran sampai tebal, bersenti-senti, atau untuk orang Jawa bilang jeligrangan, kaki-kaki anak-anak untuk lari-lari sana kemari bermain. Semestinya bagi kita semuanya yang mengetahui adanya kepedulian. Kalau kita tidak andil dalam hal tim kebersihan, kita andil dalam hal memperingatkan, menegur, menasihati. Jangan lalu-lalang begitu saja, ada anak-anak jeligrangan, nginjak-nginjak. Masjid sudah dibersihkan, pagi-pagi itu sudah dipel, disapu kemudian dipel, sudah itu anak-anak mainan. Lari ke sana kemari, rata-rata mereka enggak pakai sendal. Kita tahu sendiri, lingkungan masjid, halaman masjid, emperan masjid, tidak keramaikan semua. Bahkan dekat dengan kamar mandi, dekat dengan toilet, yang sepitengnya dalam keadaan terbuka, airnya luber-luber ke sana kemari. Sangat memungkinkan mereka menginjak-injak tempat tersebut. Peceran istilahnya, atau got. Mereka lalu lalang di masjid, diinjak-injak masjid, najis. Kalau itu kotor saja dengan lendut, dengan tanah, becek-becek ketika musim hujan, itu aja sudah mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Kalau kita membiarkan, tidak ada inayah ini. Sehingga kita masing-masing ikhwah ketika tahu tegur. Cegah, peringatkan. Apalagi orang tua yang jelas-jelas tahu anaknya dari rumah berangkat ke masjid tidak pakai sendal. Musim hujan dibiarin masuk masjid saja. Kalau zaman Rasulullah okelah. Silakanlah. Glepot lendut, glepot lumpur, masuk saja. Zaman kita pakai keramik, pakai marmer. Sehingga harus tetap dijaga kebersihannya. Para ulama memperingatkan ketika terkait dengan bolehnya memakai sendal ketika sholat. Boleh. Sholat dengan memakai sendal. Karena Rasulullah mempraktekkan. Tetapi ketika di zaman kita dan kondisinya berbeda. Zaman Rasulullah berlantaikan pasir. Kalau kondisi masjidnya memang beralaskan pasir, silakan praktekkan. Tetapi kalau sudah berkeramik, apakah dipraktekkan juga? Aku mau menjalankan sunnah. Naudzubillah. Jangankan orang awam, ahlu sunnah sendiri pun akan mengingkari. Lepas sendalnya, banyak pasirnya, banyak lendutnya, lumpur toh itu loh, musim hujan, masuk aja, enggak dicuci, pasti akan diingkari. Nah hal ini yang harus kita perhatikan. Sehingga ini nasihat untuk kita semuanya, terutama para aba wal umahat, mengingatkan anak-anak, kalau ke masjid bersihkan kaki. Kalau pakai sendal kelihatan bersih, silakan masuk langsung. Kalau kamu enggak pakai sendal atau pakai sendal ternyata habis nginjak-injak becekan, apalagi habis turun ke got-got anak kecil. Anak-anak banin, bahkan anak MTQS yang mungkin masih kelas 1, kelas 2. Kadang dia tertarik di got ketika melintas mau ke masjid, lihat ada anak-anak gabus, langsung loncat turun ke got, nangkap anak gabus tersebut. Lumayan, bisa dipelihara. Padahal cuma segini. Satu jari. Habis itu sudah. Masuk ke masjid tanpa mencuci kakinya. Masuk saja. Karena dilihat lendutnya telah bersih. Tidak ada tanah yang nempel-nempel. Karena apa? Airnya banyak. Namanya got. Airnya sudah dihukumi najis. Ini harus kita tanamkan kepada mereka bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam ini. Masjid harus dibersihkan, disucikan dari perkara-perkara yang najis. Bahkan dari perkara-perkara yang kotor secara umum. Karena disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fidur wa antunadzofa wa tutayyaba. Kata Aisyah radhiyallahu anha, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid tidur. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ketika menjelaskan makna dur, beliau menyebutkan yakni al-qabail, yaitu kabilah-kabilah. Jadi Rasulullah menganjurkan kaum muslimin di setiap kabilah-kabilah agar dibangun masjid. Karena kalau kabilah adalah sudah komunitas yang besar, maka agar supaya dibangun masjid untuk aktivitas ibadah dan yang lainnya yang dibutuhkan kaum muslimin secara berjamaah. Wa antunadzofa wa tutayyaba. Dan Rasulullah pun menyuruh masjid tersebut ketika dibangun agar dibersihkan dan diberi wewangian. Anjuran dari Nabi alaihi salatu wasalam. Termasuk perkara yang dicintai, perkara mustahab, masnun, mandub, agar rumah Allah itu dibersihkan. Enggak dibiarkan kotor. Kalau ada sebab-sebab yang mengotori, dicegah. Masuk dalam hal ini ketika anak-anak bermain-main. Mungkin ada yang beralasan zaman Rasulullah juga masjid untuk mainan. Karena Rasulullah ketika itu menyaksikan para sahabat bermain pedang-pedangan, perang-perangan di masjid. Bahkan ketika itu sempat dengan Aisyah melihatnya. Kejadian ini adalah momen-momen tertentu bukan kebebasan tiap saat, tiap hari. Momen ketika di situ Eid. Silakan ketika untuk bersenang-senang. Itu kalau seandainya tidak ada tempat lain. Loh, kita tempatnya luas. Lapangan aja kosong kalau kita mau ngarahkan sana. Bahkan tempat-tempat yang ibaratnya kosong dari bangunan dan pepohonan banyak, bisa mereka arahkan sana. Jadi bukan menjadi dalih alasan, silakan anak bermain bebas di masjid. Lah, bertentangan dengan hikmah bimbingan Rasulullah, antunadzofa wa tutayyaba. Rasulullah menyuruh ketika masjid dibangun di suatu tempat, dibersihkan. Bahkan diberi wewangian. Kalau memang mampu, ada yang menyediakan, ada musinin, silakan. Terutama disebutkan oleh Imam Al-Mubarak Furi yang mensarah kitab Sunan Abu Dawud, kata beliau, tadyibul masjid mawadi'u musallin wa mawadi'u sujudihim aula. Bahwa tadyib, memberikan wewangian di masjid, itu adalah di tempat-tempatnya orang yang sholat. Dan tempatnya sujud mereka itu lebih utama. Jadi kalau mau memberi wewangian supaya harum, ya di tempat sujud itu. Di mana posisi tempat sujud orang itu dikasih wewangian. Nah, ini perkara yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, terus kalau ternyata tempat sujudnya diinjak-injak sudah lalu lalangnya anak. Walaupun mungkin enggak kelihatan lumpur, tapi anak itu habis nginjak peceran. Baunya kira-kira gimana? Apakah harum atau anyir atau busuk? Kan gitu. Kalau harum habis di minyak wangi enak. Yang musallin, orang yang mengerjakan sholat, merasakan segar, khusyuk. Naudzubillah kalau ternyata yang diinjak tai lencong, ya maaf ngomong, ya, gimana baunya coba? Ya walaupun mungkin warnanya nggak nampak, ternyata apa, asarnya, bekasnya masih ada. Bagaimana kira-kira? Hah? Kan bingung, mau batalkan, nggak ada sebab untuk dibatalkan. Mau geser kepala wong sop pertama. Badan saja udah pet-petan ya, karena untuk rebutan. Sudah desak-desakan body, apalagi kepalanya mau digeser. Ya, miring semua nanti kepalanya, kan gitu. Saling mengalah, geserkan kepala. Ini yang harus kita perhatikan. Perkara yang penting datang dari bimbingan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Terkadang kita lalai. Kalau memang kita tidak mengetahui sama sekali. Kadang kita lalai terhadap hal ini. Sehingga kita tetap mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya inayah perhatian untuk kebersihan masjid. Alhamdulillah, saudara-saudara kita yang mereka dalam tim kebersihan masjid, kita bersyukur kepada mereka, mereka telah mewakili kita. Apabila kita ingin ikut andil dalam hal ini, ta'awun alal birri wat taqwa, maka tentunya itu perkara yang bagus. Setidaknya kita, kalau kita tidak terjun di lapangan, ya kita bisa ikut nimbrung. Mungkin kita itu menyiapkan sarananya, alat-alatnya, sehingga kita bisa sumbangsih dalam hal masalah memperhatikan kebersihan masjid. Dan dalam hal ini, mungkin kita sebagian ingin andil dalam hal ini. Mendapati masjid kadang musim angin kencang, sampah-sampah pada masuk di emperan atau debu-debu. Mungkin ada yang ingin peduli membersihkan, tapi enggak ada sarananya, fasilitasnya, dimasukkan di gudang. Maka hal ini mungkin menjadi masukan bagi tim kebersihan, setidaknya satu atau dua sapu mungkin ditaruh di luar, sehingga ihwah-ihwah yang mungkin dia itu di luar-luar jam membersihkan masjid, mereka bisa ikut andil di dalam membersihkan masjid tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.